باب من جاء في الذبح لغير الله. Bab, atau ini adalah bab yang membicarakan tentang bagaimana hukumnya orang yang datang dalam membawa sembelian untuk selain Allah Ta'ala. Jelaskan dalam syarahnya, ai minal wa'id annahu syirkun billah. Hukumnya adalah termasuk dari perkara syirik dengan Allah Ta'ala, syirik al-akbar. Dan sembelihannya hukumnya haram untuk dimakan dan menjadi hukumnya menjadi hukum bangkai dan najis. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala, qauluhu babu ma ma teman penyantum ma di sini man judulnya dalam terjemah babu man ja'a yang benar salam ma babu ma ja'a fi dhabhi li ghairillah nyana dalam judul di atas itu babu man ja'a. Tapi sarannya babu ma ja'a berarti insyaallah yang benar adalah babu ma ja'a fi dhabhi li ghairillah. Yakni minal wa'id. Termasuk perkara yang diancam. Berupa ancaman. Dan bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah syirik dengan Allah Ta'ala, syirik al-akbar, syirikun billah. Sebagai nuskho, tidak ada lafzul jalalah, ya. Nyantum, ayub, enggak ada billah gitu. Syirikun billah, enggak. Inilah ya, perbedaan dari beberapa nuskho menunjukkan sebagian nuskho ada yang lengkap, ada yang kurang. Ini dari ikhtilafnya para nasikh, orang yang menyalin. Karena kitab ini ditulis sudah lama, banyak datang dari ahlul ilm, salinan dari mereka, ditulis dengan tulisan tangan, sehingga sebagainya mungkin ada yang jatuh tidak terasa, atau mungkin jatuh dari percetakan. Sebagian lafad dan kalimatnya. Maka di sini, minal wa'idi wa annau syirkun billah. Menyembelih untuk selain Allah adalah termasuk syirik dengan Allah, jawabnya syirik akbar. Syirik yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Qauluhu wa qaulullahi ta'ala Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Al-ayah. Sebagian nuskhah tadi ada sambungannya. Ya, ayo. Katakanlah wahai Rasul. Kemarin telah kita lewati kitab yang ada adalah wahai Rasul ataupun ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhal Rasul. Adapun kul ya Muhammad. Ini tidak ada kitab dalam Al-Qur'an. Panggilannya Allah Ta'ala terhadap nabinya dengan sebutan ya Muhammad, tapi ya ayyuhar Rasul ya ayyuhan nabi. Katakanlah wahai Nabi atau wahai Rasul, sesungguhnya sholatku, fadl, dan menyembelihku, dan hidupku dan mamat dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam, yang mengatur, yang memiliki seluruh alam. Dimana Rabb? Yang mengatur atau yang memiliki. Yang memiliki seluruh alam. Satu antara nama-nama Allah adalah Rabb. Maka boleh seorang itu menamai dirinya dengan Abdul Rabb. La syarika la ta'kid linnafi. Tidak ada sekutu baginya. dalam semua perkara, baik itu rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifat. Perhatikan dalam catatan kaki nomor 1 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Hamid Fiki rahimahullah, beliau menukilkan dari kitab Qurratul Uyun, Qurratul Uyunil Muwahidin, yang disyarah juga oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan pensyarah Fathul Mazhab kitab Tauhid, pensyarah kitab kita ini. Ya, ini di situ menukilkan yasmalul faraid, yakni lafdus shalah. Katakanlah wahai Rasul, sunnya salatku. Lafat as-shalah di situ yasmalul faraid wa nawafil wa shalawati kullaha wa shalawatu kullaha kulluha ibadatun. Meliputi salat tadi, meliputi salat yang fardu dan yang nawafil. Al-faraid jamak dari kata faridah, yang wajib. Yang fardu, nawafil jamak dari kata nafilah, yaitu tambahan. Sebagai penyempurna salat-salat fardu yang mungkin terkurangkan dari sebagian kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, maka disempurnakan dengan salat-salat sunnah. Yang telah disebutkan oleh al-ulam dalam bab salatun nawafil, salat yang disehbabkan, diantaranya telah qabliyah dan ba'diyah, dan banyak lagi salat-salat yang disunahkan sebagai tambahan yang sangat banyak, salat setelah wudu, salat duha, salat witir, qiyamul lail, dan yang lainnya, banyak sekali perkara-perkara yang dianjurkan berupa salat nafilah tambahan. Ini semuanya bentuk dari kasih sayangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, maka mensyariatkan hal-hal ibadah berupa salat selain salat-salat fardu. Wassalawatu kulluha ibadatun, dan semua salat tanpa terkecuali dia adalah ibadah. Seperti salat istikharah adalah perkara ibadah. Waqad istamalat ala nau'ai ad-du'a. Waqad istamalat yani as-salat bimutlaqiha, meliputi atas dua macam doa. Doa il mas'alah wa doa il ibadah. Dua macam doa, yaitu doa mas'alah, doa yang berupa permintaan dari kita kepada Allah Ta'ala, berupa kita minta sesuatu. Permintaan yang dibolehkan, yang dianjurkan, bukan permintaan yang dilarang. Semua itu ul mas'alah. Seperti Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika dalam hadisnya Mu'adz. Dan yang lainnya itu namanya doa ul mas'alah. Wa doa ul ibadah. Ini semua perkara ibadah berupa zikir, dan yang lain berupa termasuk doa. Pemakna fiyah minas su'al wa talab bahwa doa wa mas'alatin. Maka apa saja yang di dalamnya ada permintaan dan talab, sama saja permintaan, maka dikatakan doa mas'alah. Wa makana fiha minal hamd wassana wa tasbih wa ruku' wa sujud. Dan apa saja yang di dalamnya yang terkait dengan masalah salat, yang di situ ada puji-pujian, tasbih, teman kita subhanallah, berupa perbuatan rukuk dan sujud, dan yang lainnya, baik itu minal arkan, perkara-perkara yang berhubungan dengan rukun-rukun sholat, wal wajibat, perkara-perkara yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban sholat, bahwa doa ibadah, maka namanya doa ibadah. Perincian ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Tercetak secara tersendiri. Sebagian ahli ulama menyendirikan kitab tersebut Al-Ubudiyah. Kitab tipis pernah dulu kita daraskan di Jawa Barat. Jawa Barat jauh sana. Entah Jawa Barat jauh. Ya. Dulu. Perhatikan, dan rukun dan wajib ini dibedakan oleh ulama dalam masalah salat. Rukun jika sengaja ditinggalkan maka batal salatnya. Nah, itu. Kalau tertinggalkan karena lupa, maka wajib mendatangkan apa yang dilupakan berupa rukun dan wajib melakukan salatnya dua sujud sahwi. Kalau perkara wajib ditinggalkan dengan sengaja hukumnya berdosa, tapi pembatal salat ini enggak harus. Seperti sutra, kewajiban tinggalkan dengan sengaja maka tidak sebagai pembatal salat. Ketika dia meninggalkan karena lupa maka wajib sujud sahwi. Adapun syarat lupa dan sengaja meninggalkannya hukumnya batal. Syarat dalam salat meninggalkan lupa atau karena sengaja hukumnya batal salatnya, beda dengan rukun. Seperti wudu. Lupa belum wudu dia salat. Maka salatnya batal ketika dia tahu. Harus mengulangi. Wuduk dulu dan mengulangi. Enggak ada sujud sahwi tentang syarat tadi. Dan rukun termasuk dalam mahiyatus syai, artinya masuk dalam perbuatan salat. Syarat datnya itu namanya rukun. Adapun syarat perkara di luar yang disyaratkan seperti wudu, dia adalah perkara luar. Ini beberapa perbedaan yang disebutkan oleh ulama tentang masalah asyurut wal arkan wal wajibat yang berhubungan dengan perkara-perkara ibadah kita. Penjelasannya bisa dilewati melalui garis usul fikih dan fikihnya sekalian. Di sini cuma kita singgung sebagainya biar faedah ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Baik. Wadha wa tahqiq. Wahada dan hal kembali kepada perbedaan dan rincian terkait dengan doa ul masalah dengan dan doa ul ibadah. Wahada ini isim isyara musyar ilaihinya adalah rincian pembagian antara doa ul masalah dan doa ul ibadah dan sekalian contohnya. Kita tahqiq. Yani yang di tahqiq yang di tentukan, dipastikan tentang perbedaannya. Fitasmiyatiha sholatan dalam penamaan. Sholat adalah sholat. Kenapa sholat dikatakan sholat? Li'anna istamalat ala nawa'i doa. Karena sholat adalah meliputi atas dua macam doa. Ad-doa alladhi huwa sholatun lugatan wa syar'an, doa yang mana ia adalah sholat. Doa itu adalah sholat. Baik makna lugawi dan makna syar'i. Demikian qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Abdul Qayyim rahimahullah ta'ala. Cuma enggak disebutkan marojeknya. Adapun yang dalam kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah dalam kitab Al-Ubudiyah. Ada dalam kitabnya Ibnul Qayyim, mungkin dalam kitab yang lain seperti mungkin kitab fikih beliau teman yang lainnya Allah alam. Di sini ada gambar bintang. Gambar bintang itu dalam kurung. Itu dari kalamnya Syekh bin Baz. Dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah. Wa hiya yani salat ma'khudatun min as-silah. Duduk yang bagus. Duduk, tenang. Kil, nikal. Wa ya as-salat ma'khudatun min as-silah. As-silah. Penghubung. As-silah adalah penghubung. seperti silaturahim, menghubungkan apa? Menghubungi, menyambung, penghubung atau penyambung. Kenapa dikatakan minasilali anha as-silatu wal minhatul lati wasallallahu biha habibahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tertulis shot di situ ini kurang tepat. Seharusnya adalah sallallahu alaihi wasallam, bukan diringkas dengan shot atau sol'am. Sebagian cetakan ada disingkat dengan sol'am sallallahu alaihi wasallam, seperti bahasa kita FAW, SWT dan semisalnya. Ini kurang tepat. Walau alam ini dari kalamnya Syaikh bin Baz atau dari yang mencetak, yang jelas secara zahir ini kurang tepat. Maka yang lebih afdal, lebih tepat adalah ditulis sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Dengan salat tadi penghubung dan minha. Minha ini beratnya apa? Pemberian. Yang dengan salat tersebut Allah menyambungnya, menyambung habibnya, menyambung kekasihnya, kullanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa manahu iyaha fi lailatil wasl al-a'zam. Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa salat dalam Lailatul Wasl, malam yang di situ memiliki sifat wasl, yakni malam yang bersambung, yang menyambung, malam yang sangat a'zam, sambungan yang paling terbesar, yaitu Lailatul Mi'raj, malam Mi'raj. Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis. Perjalanan malam Isra. Naiknya memang dikatakan Mi'raj. Ke langit pertama, langit kedua sampai ke Sidratul Muntaha, namanya Mi'raj. Wa ya aqwa silatin bainal abdi wa bain rabbihi. As-shalat adalah aqwa silah, penyambung yang paling terkuat, penghubung yang paling terkuat antara hamba dan antara Rabb-nya. Ditulis baina dua kali untuk ta'kid. Bisa tanpa ditulis lagi setelahnya, bainal abdi wa rabb, bainal abdi wa rabbih, bisa. Ditulis dengan diulang dua kali bainal abdi wa bainar rabbi, ditakid. Namanya untuk ta'kid, sebagaimana penjelasannya Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullah dalam sebagian kitab yang telah kita lewati. Li'annahu fiha yunati rabbahu kama fil hadis. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salat itu yunaji, bermunajat. Bermunajat, berbincang-bincang langsung kepada Rabb-nya, sebagaimana dalam beberapa hadis yang menjelaskan tentang makna as-salat antara hamba dengan Rabb-nya. Atau karena hamba tadi dalam salatnya dia bermunajat kepada Rabb-nya. Perhatikan di sini. Ya, Mikal, Mikal, lunggu, sing apik, lunggu. Lunggu, duduk. Li'annahu yanal abad yunasi rabba, yanal abad fiha yunasi rabba, kama bila hadis. Dan ini sebagai bentuk betapa mulianya seorang hamba yang mau menunaikan ibadah sholat, baik yang fardu dan yang nawafil, karena dia langsung bermunajat dengan sang penciptanya yang memiliki dirinya. Karena diri kita adalah miliknya Allah, nyawa kita miliknya Allah Ta'ala. Maka membutuhkan sholat tadi berupa perkara yang benar-benar ditekuni, berupa perkara yang khusyuk. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan Rabb-nya langsung. Kalau kita ngomong sama kawan kita tanpa konsentrasi, kita gak nyambung tanggapan dari kawan kita. Kadang ngomong kita ngelantur keluar dari permasalahan, kadang kita gak terasa. Lebih-lebih lagi kita berhubungan langsung dengan pencipta kita sebagai pemilik raga dan jiwa kita. Bagaimana kita tidak butuh dengan kekhusuan, memahami apa yang kita ucapkan berupa doa-doa dan bacaan-bacaan dalam sholat kita. Karena dia adalah silah bainal abad wa bainar rabbih. Penghubung antara hamba dan antara Rabbnya. Inilah ya ikhwah faedah belajar. Dalam mempelajari ilmu-ilmu alat, diantaranya adalah ilmu bahasa Arab. Upaya untuk mengetahui. Upaya untuk mengetahui apa yang kita ucapkan terhadap Rabb kita. Berupa doa kita dan zikir kita dan pujian-pujian kita kepada Allah Ta'ala. Maka oleh itu perhatikan betapa butuhnya kita pahamkan bahasa. Bahasa Arab yang kita gunakan untuk penyambung antara kita dengan Allah Ta'ala. Bermunajat langsung. Maka disinilah ya ikhwah, kalau dikatakan belajar bahasa Arab hukumnya wajib, ini tidak salah. Fardu Ain tidak salah. Bahkan muhajasa hari demi hari ini adalah diharuskan dengan bahasa Arab juga enggak salah. Cuma inilah beratnya untuk melaksanakan bagi kita orang ajam. Jadi dari sana alul ilm, kalau bisa mungkin dibaca dalam kitab Iqtida' Siratul Mustaqim, Mukhalafat Ashabil Jahim, karyanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka di sana akan kita jumpai tentang perkara pembahasan tentang masalah penggunaan kalimat bahasa Arab ini, sekalian hukumnya. Maka bersyukurlah bagi seorang para pemuda yang orang tua mereka muwaffaq sehingga anaknya diutus dan dikirim kepada tempat yang paling mulia, tempat belajar menuntut ilmu syar'i, sekalian ilmu-ilmu alatnya. Lebih mulia daripada dicalonkan sebagai presiden. Lebih mulia daripada seorang tadi dicalonkan sebagai wali kota dan yang lainnya. Lebih mulia daripada dicalonkan sebagai seorang TNI. Baik mau mengejar tingkat yang paling tertinggi pun atau yang lainnya. Anak tadi lebih mulia daripada itu semuanya. Makanya bersyukurlah sebagai seorang anak di mana memiliki orang tua yang mengutus anaknya kepada tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu berupa masjid. Sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Ilmu alat yang semisalnya. Ya kan? Maka syukurilah hal tersebut, nikmat tersebut. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Syukurlah terhadap orang tua dan guru-gurumu yang menyisakan waktu luang panjang malah memikirkan untuk cerdasnya dan pandainya seorang santri sehingga dibangunkan, disuruh tidur, disuruh belajar, dan semuanya ini lebih diutamakan daripada mengurus hewan ternaknya dan keluarganya, istrinya. Kadang-kadang ini kita jumpa seperti itu. Maka janganlah mengabaikan dan menganggap enteng perkara besar ini sebagai bentuk kemuliaan di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami kalimat Arabiyah sehingga paham akan apa yang diucapkan dalam sholatnya, dalam zikirnya. Karena dia bermunajat kepada Rabbnya, ngomong langsung kepada Allah. Kepada sang penciptanya, kepada yang memiliki jiwa dan raganya. Tengok tadi. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ini milik Allah. Hidup kita, mati kita, miliknya Allah Ta'ala. Siapa Allah? Rabb semesta alam yang memiliki semesta alam. Kita bukan milik orang tua kita. Nyawa kita bukan milik kita, tapi miliknya Allah Ta'ala. Itu dibayangkan ayat tadi, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka menjadilah seorang yang merendah diri kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Ta'ala. Menjadilah seorang hamba yang merendah diri kepada sang pemiliknya, yaitu Rabb kita, Rabbul Alamin. Maka dikatakan, wamin sama kanat kurota ainin. Wamin sama, bukan summa. Sama bimananya hunaka. Sama mananya? Hunaka. Dan dari sana, penjelasan tadi menunjukkan bahwasanya karena sholatu qurrata ainin, sholat adalah sebagai penyejuk mata, cendera mata. Bayangkan, seorang dikasih cendera mata, berapa tenangnya. Dari orang yang menyayanginya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Tapi ini adalah sebagai dari sang penciptanya. Untuk hambanya sebagai cendera mata, penyejuk matanya. Misal makanat surat ini Rasulullah SAW. Apakah kemudian kita enggak boleh memiliki sebagai cendera mata kita? Sama saja, karena kita sebagai tabaun pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka surat ini kalau lah sebagai cendera mata kita ya. Sekiranya memang bisa dan bahkan harus. Wa kanat mafza'ahu inda kulli amrin yahummuhu. Salat itu sebagai mafza', sebagai tempat ketika dia terhentak dengan suatu permasalahan. Ketika ada perkara yang menjadikan dia terhentak, lalu dia menuju kepada sholat. Pada setiap perkara yang yahummuhu, perkara yang benar penting bagi dirinya. Sehingga kita dapatkan sholatul khusuf. Sholat gerhana. Ya kan, seandainya gerhana ini ditahan gerhana terus sampai 1 bulan, bukankah? Ini sebagai bentuk perkara yang menyedihkan, maka disertakan sholat. Dari mulai terbenam gerhana sampai terlihat hatta yanzaliyah, sampai nampak, maka panjang sesuai dengan waktu gerhana. Sebagaimana yang telah terapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya adalah di masjid kita ini sholat gerhana kadang sampai kita menjadi sakit kaki karena panjangnya berdiri. Yang dipimpin imam kita akhuna Mus'ab Afaqallah Ta'ala. Wakanat al-fariq, wakanat sholatul fariq wa bainal muslim wal kafir. Dan sholat adalah sebagai pembeda antara si muslim dan si kafir. Faman tarakaha falahadzallahu fil iman billahi wa hubbihi. Maka barang saya meninggalkan sholat, maka enggak ada bagian hadda falalana falil jinsi. Hadda mananya nasib, bagian. Maka enggak ada bagian bagi dia. Fala hadda lahu. Ya kan? Khabarnya lana falil jinsi adalah mahdhuf. Fala hadda mawjudun atau hakun lahu fil iman, enggak ada lagi bagian bagi dia dalam iman dengan Allah Ta'ala dan cinta kepadanya kalau meninggalkan salat. Wala silata bainahu wa bain rabbi mahma hawala. Maka pada saya meninggalkan salat, enggak ada lagi penghubung, enggak ada lagi penyambung antara dia dan antara Rabbnya, pipun kayak apapun usahanya untuk menyambung. Usaha bama mahma hawala, usahanya semaksimal apapun, hawala yuhawilu berusaha, usahanya semaksimal apapun kalau dia meninggalkan sholat, maka putuslah antara dia dengan Rabbnya, putus. Maka dikatakan oleh mereka ahlul ilm dalam pihak ini dikatakan kafir. Di antaranya adalah penulis taklik ini Syekh bin Baz rahimahullah taala mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat takasulan, tahawunan, dengan sengaja. Ini ya ikhwah, terkait dengan masalah sholat. Maka kalau itu, perhatikan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Untuk menyambung hidup kita ini kepada Allah berupa dengan Bapak, dengan berupa sholat. Sampai titik akhir kehidupan. Sehingga dalam keadaan sakit pun selama masih sadar, maka wajib untuk melaksanakan ibadah sholat dengan semampunya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur dalam perkara ini, sholli qa'iman ba'in lam tastati' fa qa'idan. Walam sati fa'ala jambin. Dan yang lainnya. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, qala Ibnu Katsir. Rahmat ta'ala ya'muruhu. Damiruhu kembali kepada Nabi. Ya'muruhu ta'ala. Ta'ala fa'il ya'muru. Allah ta'ala memerintah, Allah yang maha tinggi. Ta'ala itu bahasa Jawanya Gusti. Gusti. Ya kan? Sejawa, wong Jawa ngomong Gusti Allah, pangeran. Itu tidak salah ucapan itu. Kalau pangeran, putra raja, kalau pangeran, sang pencipta. Gusti yang maha tinggi. Ya'murhu ta'ala ayyukhbiral musyrikin. Allah yang maha tinggi memerintah nabinya. Agar beliau nabi ini memberitahu kepada orang-orang musyrik. Siapa mereka orang musyrik? Na'atnya alladzina ya'buduna ghairallah. Mereka-mereka yang mengibadahi selain Allah. Wa yadbahuna lahu. Tadi menyantum apa Ayub? Wa yadbahuna? Hah? Ligoiri? Hah? Ligoiri smihi. Di sini, wa yadbahuna lahu. Wa yadbahuna selain Allah. Orang-orang musyrik yang mereka itu mengibadah selain Allah dan menyembelih untuk selain Allah. Apa yang harus diberitakan oleh Nabi tadi? Bi'annau akhlasa lillahi salatahu wa dhabihatahu, bahwasanya Nabi ini diperintah untuk menghabarkan kepada musyrikin bahwasanya dia memurnikan hanyalah untuk Allah berupa salatnya dan sembelihannya. Inilah dakwah. Inilah dakwah supaya memberi kabar kepada lawannya yaitu musyrikin. Namanya yukhbir berarti ngomong terang-terangan. Aku diperintah untuk memurnikan sholatku dan nyembelihku hanyalah untuk Allah. Kenapa kok diperintah seperti ini? Annal musyrikin ya'buduna al-asnama wa yadhbahuna laha. Karena orang-orang musyrik mengibadahi patung-patung. Asnam, berhala yang dipahat dengan tangan. Dipahat dengan tangan dan semisalnya. Berupa mungkin dari kayu, dari batu, dari tanah dan yang lainnya. Dan yang lebih umum. Ya kan? Bahkan sonam ini bukan hanya itu, bahkan manusianya pun disembah sonam, jelas masuk sonam. Kuburan juga sonam yang diibadahkan untuk selain Allah Ta'ala. Dan menyembelih untuk berhala tadi, untuk sonam, untuk patung-patung. Fa'amarahu Allah Ta'ala bimukhalafatihi malinihirafi ammahum fihi wal ikbali bil qasd wan niyyah wal azm ala ikhlas lillahi Ta'ala. Maka Allah memerintah nabinya, Allah Ta'ala memerintah nabinya agar menyelisih musyrikin, agar inihirafi, agar berpaling dari apa yang orang-orang musyrik itu berada di dalamnya, berupa syirik. Dan agar nabi ini ikbal, menghadap, menuju. Bil qasd wan niyyah wal azm, ini maknanya satu. Al qasd wan niyyah wal azmu satu makna. Alal ikhlas, dengan benar-benar memurnikan niat dan tekad untuk tulus hanyalah untuk Allah Ta'ala dalam semua ibadahnya, di antaranya adalah salat dan menyembelih. Itulah dakwah tauhid. Qala al-Mujahid rahimahullah ta'ala an-nusuk wa ad-dhabhu fil hajj wal umrah. Nusuk dalam salat tadi, inna salati wa nusuk, adalah menyembelih. Nusuk adalah menyembelih dalam haji dan umrah. Ya kan? Tapi apakah kemudian selain di tempat haji dan umrah menyembelih tadi bukan ibadah? Ya ibadah juga. Maka hukumnya sama. Kalau untuk selain Allah maka hukumnya syirik. Wa qala Tsauri an-Suddi mufassir an Sa'id bin Jubair wa nusuki dabhi. Nusuk adalah menyembelihku, sembelianku hanyalah untuk Allah. Kulina salati wa nusuki lil dalam salatku, nyembeliku hanyalah untuk Allah. Wa kadza qala Dhahhak, demikian juga pernyataan yang disebut oleh Dhahhak rahmat ta'ala. Wa qala ghairu, selain Sa'id bin Zubair mengatakan wa mahyaya wa mamati, jadi wa qala ghairuhu wa mahyaya wa mamati ay wa ma'atihi fi hayati wa ma'amutu alaihi. Yang tadi apa? Ayub. Wa mutu alaihi. Wa mahyaya wa mamati ini lebih tepatnya salah ini. David. Coba basit. Tanganmu kok basit sekali. Enteng. Tapi perhatikan. Wa mahyaya wa mamati ay wa ma'atihi fi hayati wa ma'amutu alaihi min al-iman wal amal salih lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya wa mamati, ini apa yang ku datangkan dalam hidupku dan apa yang aku mati di atasnya berupa iman dan amal soleh hanyalah untuk Allah semesta alam, maknanya khalisun liwajhihi, murni hanyalah untuk Allah Ta'ala. Inilah muwahhid, bukan mati hidupku untuk negara. Nah, ini syirik. Mati hidupku adalah untuk Allah Ta'ala. Ya kan? Wala sya'la wala syarikalah. Ini hanyalah untuk wajah Allah Ta'ala. Ini ikhlas, tidak ada syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wabidhalika al-ikhlas umirtu wa ana awalul muslimin. Dengan ikhlas itulah aku diperintah. Wa ana awalul muslimin. Kata Allah diperintah kepada nabinya supaya memberikan penegasan. Wa ana awalul muslimin. Ayo, yup cilik, rungono. Yup cilik. Wa umirtu wa ana awalul muslimin. Diperintah supaya juga ngomong wa ana awalul muslimin. Agar ngomong tegas lantang kepada musyrikin. Ini namanya dakwah terang-terangan. Lantang membicarakan masalah tauhid. Dan konsekuensinya adalah besar. Yakni aimin hadil ummah, dari umat ini saya adalah seorang muslim yang paling pertama. Alasannya li'anna islam kulli nabiyyin mutaqaddimun, karena islamnya seluruh nabi, masing-masing nabi adalah lebih awal daripada umatnya. Maka tepatlah dalam ayat ini sesuai dengan doanya wa ana awalul muslimin. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus pada saat itu semua dalam keadaan dunia gelap, dalam keadaan syirik, beliau sendirian. Lalu ada 1-2 orang yang mengikut sampai berapa tahun? 13 tahun pengikutnya enggak ada 100 orang di Mekah. Bayangkan, dakwah di Mekah segitu lama enggak dapat pengikut 100, kurang dari 100. Bagaimana pernyataannya? Sebagian para ahli sejarah seperti Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Dan kita beliau tarikh. Qala Ibn Katsir rahimahullah ta'ala wa huwa kama qala. Wa huwa kama qala. Tengok. Wa ana awalul muslimin. Memang sebagaimana beliau katakan. Fa inna jami'al anbiya qablahu kana da'watuhum ilal islam. Karena maka sesungguhnya seluruh para nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu dakwanya, seruannya kepada umatnya adalah menyuruh kepada Islam, mengajak kepada Islam, itu namanya dakwah. Islam yang benar, bukan Islam yang teriak-teriak semau-maunya mengganggu kaum muslimin pakai pengeras suara ditinggikan sampai puluhan meter. Itu bukan dakwah Islamiyah, tapi dakwah syaitaniyah, iblisiyah, khurafiyah. Alaihi minallahi mayastahiktu. Alaihi minallahi mayastahikun. Mengganggu kaum muslimin. Wahuwa ibadatullahi wahdahu la syarikala. Bahwa kembali kepada Islam, Islam adalah mengibadai Allah tak satu-satunya sesembahan adalah sekutu baginya. Tentulah kandungan yang tadi di dalam ayat qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika la bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat Al-An'am. Jadi itulah Islam ibadatullah wahdahu la syarika la sebagaimana dalam firman Allah kama qala Allah taala wa ma arsalna min qablika min rasulin. Min, ya kan, utiat biha untuk takkid. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelum engkau, wahai Rasul, wahai Nabi, itu Muhammad, dari seorang Rasul pun, melainkan illa nuhi, melainkan kami wahyukan kepada dia. Kami berikan khabar kepada dia. Apa isi khabar? Annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya kabar dari aku, kata Allah Ta'ala kepada semua Rasul. Yang pertama kali harus disampaikan, didakwakan, dikampanyekan adalah tiada sesembahan. La ilaha haqqun. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Maka itu esakanlah aku. Beribadahlah kepada aku. Fawahhiduni. Maka jadikanlah aku satu-satunya sesembahan untuk kalian. Wa dzakara ayatin fi hadzal makna, dan menyebutkan beberapa ayat dalam makna ini. Qala rahimahullah ta'ala sahabu rahman bin Hasan wa ta'ala wa wajhu mutabaqatil ayat li tarjamah, dan sisi mutabaqah, sisi selarasnya, sisi sesuainya ayat tadi di atas kita baca untuk judul babu maja'a bidzabhi li ghairillah. Itu judulnya. Dan ayatnya qul inna salati ila akhirih. Apa sisi selarasnya ayat dengan judul? Allah Ta'ala ta'abbada ibadahu. Ta'abbada ibadahu. Berupa bi ayat taqarrabu ilaihi bin nusuk. Kama ta'abbadahum bis salati wa ghairiha min anwa'il ibadah. Sungguh Allah yang maha tinggi ta'abbada. Membebani hambanya. Agar melakukan ibadah. Caranya apa itu ibadah yang harus dibebankan kepada hambanya? Caranya ibadah apa yang dibebankan kepada hambanya supaya mereka itu mendekatkan diri kepada Allah dengan nusuk, dengan menyembelih. Sebagaimana Allah membebankan kepada hambanya berupa ibadah, yaitu berupa sholat dan yang lainnya dari macam-macam perkara ibadah. Ini namanya ta'abbada Allah Ta'ala ibadahu. Allah membebani hambanya berupa ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan nusuk, dengan menyembelih. Bukan menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Mensyariatkan ibadah kepada hambanya berupa takarrub kepada Allah dengan menyembelih. Hanyalah untuk Allah Ta'ala. Bukan menyembelih untuk selainnya. Kita dapati kaum muslimin sholat, puasa, pergi haji, pulang, menyembelih kambing untuk apa? Musim panen. Kepalanya dikubur agar tidak dimakan siluman panenannya. Biar danyangnya enggak ngamuk. Ini syirik al-akbar. Ini kaum muslimin banyak melakukan perkara ini. Walaupun mereka sudah pergi umroh dan yang lainnya. Tapi orang Jawa bilang mengatakan muspro. Muspro apa? Gak ono guna nih, bahasa Malaysia talak guna. Nah itu, ngomong sugihan biasanya talak guna, talak guna. Gak ono manfaati haji, gak ono manfaati. Karena ditutup dengan kesirikan. Kama ta'abbadum bisholat, jadi sama. Antara melakukan ibadah sholat untuk Allah Ta'ala, sama saja menyembelih juga untuk Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala amarul mayukhlisu jami'an wa'il ibadah lauduna kulli masyiwa. Maksudnya Allah Ta'ala. Allah Maha Tinggi memerintah hambanya agar memurnikan seluruh macam-macam ibadah hanyalah untuk Allah Ta'ala tanpa selainnya apapun selain Allah Ta'ala. Fa'idha taqarrabu ila ghairillahi bidzabhi aw ghairihi min anwa'il ibadah faqad ja'alu lillahi syarikan fi ibadati. Maka bila hambanya mendekatkan diri kepada selain Allah dengan cara menyembelih atau yang lainnya dari macam-macam perkara ibadah, sungguh mereka telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Itulah syirik. Itulah syirik yang harus dijelaskan kepada umat. Terkhusus adalah umat yang telah menerima kalimat tauhid, yang mereka bodoh atas makna yang dikandung oleh kalimat tersebut dan bodoh tentang makna ibadah. Ini perlu dibenahi. Bukan ke dardor, ledakan sana, ledakan situ. Nah, seperti katanya kabar hari ini, kemarin sudah ada bom apa? Bom bunuh diri di mana? Di Makassar ya? Di mana, siapa yang tahu? Sebagai tabri'ah. Jadi kita harus nawal jamaah, kita tidak mendukung apa yang mereka lakukan. Ya kan, agar para penguasa tahu dakwah salafiyah ini bukan dakwah jamawiyah, bukan dakwah yang berdarah. Dakwah salafiyah adalah dakwah dibangun di atas tasfiyah wa tarbiyah. Pembersihan dan pendidikan, pembersihan dari perkara-perkara syirik, bid'ah, khurafat dan maksiat. Dan tarbiyah. Mendidik agar manusia ini sebagai hamba yang memiliki akidah yang benar, memiliki akhlak yang baik. Bukan sebagaimana gambaran sebagian manusia bahwasanya dakwah salafiyah sebagai tempat yang di situ manusia terpapar dengan potensi teroris. Ini adalah gombalnya sebagian mereka yang tidak tahu tentang dakwah salafiyah, sehingga para penguasa ditekuk dengan ucapan batil tadi, sebagian mereka percaya. Maka kasihan para penguasa yang bodoh, sehingga bisa dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang punya tujuan. Nah, kalau itu tuntutan kita kepada para penguasa, agar mereka belajar, biar tahu tentang siapa para da'i la sunnah dan siapa para da'i kepada penyesatan dengan nama-nama yang mengharumkan jihad fisabilillah, surga dan yang lainnya, bidadari, semuanya gombal. Baik. Fala taqarrabu ila ghairi Allahi bi dhabhi aw ghairi min anwa'il ibadah faqad ja'alu lillahi syarikan fi ibadati. Maka bila mereka mendekatkan diri kepada selain Allah dengan menyembelih, taqarrub kepada selain Allah dengan berupa menyembelih. Menyembelih ayam, menyembelih kambing, sapi, kerbau dan yang lainnya. Dan juga bertaqarrub mendekat diri kepada Allah dengan selain menyembelih macam-macam ibadah apa saja, maka sungguh telah menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala dalam perkara ibadah kepadanya. Dairun fi qawlihi la syarika la nafyun. Atau nafyu ayyakuna lillahi ta'ala syarikun fi hadil ibadat. Sangat dair dalam firman Allah Ta'ala la syarika la, sebagai penafian akan keberadaan sekutu bagi Allah Ta'ala dalam perkara-perkara ibadah tadi. La syarika, sangat dair. Mana bahkan nas gamblang terang, tidak ada lagi mana lain kecuali itu. Penafian sekutu bagi Allah Ta'ala dalam semua perkara ibadah-ibadah ini. Tapi ya, insyaAllah mungkin lanjutannya kita sambung lagi, dan sambungan sini wawah bihamdillahi wa'adih, dan ini adalah perkara gamblang wawah bihamdillahi wa'adih tentang makna yang tadi telah jelaskan dengan segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala, gamblang, tidak ada labes, tidak ada kesamaran sama sekali. Ya kan, kecuali memang orang yang dibutakan oleh Allah hatinya sehingga semua perkara yang gamblang menjadi samar. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu.